Uhuna, Tesalonika, Hondongam, Appa. Lasitah huna ingganna kwa solas wongki, puhang kwa kipananna anakipai tai tandengan diaka susi tubo anamala umpo masannan penawanna puang ala ta'ala. Muinna anasimpatemnya sapo temo, kipelau pole pimatim, anakisasungan kwa solas sanganna dewatanta puang Yesus, latut tuan umpak kadodua iliwa, kahakahaya to'o. Aka muissamnya ingganna pepatuduan indo puhang kitulasang kwa ilasanganna dewatanta puang Yesus. Akasitu paelo na puang ala ta'ala lamak gau maseho kwa. Tak kwa lasur lulu pak bane tawam. Lako si mesa-mesa muane laung kuasai kalena lak bilak binna kemandapo lapahallu tuwa maseho solai banena anamala kesanga mapia lako padanna hupatau sola lako puang ala ta'ala. Anu tak kwa lontu ikamuha sugalimu susi to tamak dewata tak untu i puang ala ta'ala dana kasalaan kwa anompak to mahoi kwa solam. Akalako ingganna to lulu pak bane tawam, lana hua ahak na dewata, susi indo puha kitula anak ipakai ngasang kwa. Akatak kia na tambai puang ala ta'ala latuwa mak gau sesu, sapok latuwa kia ilang kamasehoan. Yan to'o anna mena-mena untumpu pala inde pepatu duangki, ta untumpu pala hupatau, sapok untumpu pala puang ala ta'ala tombeng kwa penawa masehona. Taum manggi kipai lanin de suhakki, lomba susi ungkama seiku inggan na sola suwumu, toma tappa, aka waling kuak napak guhu puang ala ta'ala, diaka susi ia to'o. Awana si ungkama seiku inggan na solamu toma tappa ilam paluana, Makedonia. Sapok moyan na susi, kisa sungam pole po kuak inggan na kuak sola suwungki, anamala tutuan numpadele ak pak kamasemu. Piaya lalana lamuaka susi, anamala kuak sangin malino ilang katuwamu, anna dalu lambannya solamu. Anna lamuasai kuak ipalakmu mengkaha umpea katuwamu, umba susi indopuha kipatuduang kuak. Aka maka umbela mak pateem, yalana pemapiammu kuak toto taung katapai puang Yesus, anna taung kuak lasih hanwal liu pengkahana solamu. Anna mane denni ingganna kuak solas wongki, tak to mapia ketayak musamanapa diona lawanna tomate ilam puang Yesus, dana nabawa sugali kuak nawoinawammu susi tau senga totak dempahan wanna. Akata-kata payak tawa puang Yesus puha mate anna tuwo sule, nasuhun takata paitoyak duka tawa puang ala ta'ala lompa tuwo sule inganna tomate tong kata pai puang Yesus anna lana akak puang ala ta'ala langan napasi lambi puang Yesus. Diona kahakahaya to'o, situ pepatuduan puha na bengkan dewata kitulasang kuak temo kiwa, ingganta to tuwo liupi indelino sule lako kasulian na puang Yesus, inna tak siakya kita lompen dioloi to puha mate umpe lambi i puang Yesus. Akalama kale puang Yesus tuhu iya wamai suhuga, sola petamba kasalle, anna gamahanna pangulunna malaika, anna lamoni sangka kalanna puang ala ta'ala. Nasuhun ingganna to matem, tong kata pai Kristus latuwo suleyolo. Puhai to'o, ya kita to tuwo liupi indelino, latiaka sola-sola indo tomate langanggawum, anamala silambi kia puang Yesus ya walawwa. Lambi la sola-sola kia dewata, sule lako salakolakona. Dadi yanto inde tula, lompak kia, sisipa kahanga-hanga.